Radio Roja. Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Surat Al-Ahzab, ayat 35.